Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasiru kusina wa min sayyati amalina. Miyadihillahu fala mudillala wa mayudlil fala hadiyala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih al-Bukhari, dan kita masuki bab yang ke-9 dari kitab al-Ghusl. Dari bab yang ke-9, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dengan bab. Ayudkhilu junub yada fil ina qabla an yaghsilaha idza lam yakun ala yadihi qadarun ghairu janaba. Bab, apakah boleh seorang yang sedang junub tatkala dia hendak mandi janabah memasukkan tangannya di bejana air sebelum mencucinya, ketika di tangannya tidak ada kotoran? Ghairu janabah, hanya saja dia dalam keadaan junub. Maknanya seperti sudah kita ketahui bersama, ketika seseorang hendak mandi janabah sebelum memulai mandinya, bahkan sebelum berwudu dan sebelum membersihkan fardnya, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan kedua belah tangannya di luar bejana, mengambil air kemudian membasuh kedua belah tangannya di luar bejana. Kemudian setelah itu baru memulai dengan membasuh atau membersihkan farjnya dari atas janabah, kemudian berwudu dan mandi. Tapi apakah ini hukumnya wajib? Maka kita lihat dalam bab ini, basuh tangan sebelum mulai mandi janabah, seandainya di tangannya tidak ada kotoran, itu hukumnya tidak wajib. Jadi boleh tidak membasuh kedua belah tangan terlebih dahulu sebelum mulai mandinya, jika di tangannya tidak ada kotoran. Dan beliau menukil atas dua orang sahabat yang mulia, itu Abdullah bin Umar dan Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, wa adkhala bin Umar wal-Bara bin Azib yadahu fi tahur walam yagsilha thumma tawadda. Abdullah bin Umar, begitu pula Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhum, beliau keduanya memasukkan tangannya fi tahur, di air mandi yang hendak dipakai, walam yagsilha, dan tidak membasuhnya terlebih dahulu, thumma tawadda, tapi beliau langsung berwudu, langsung masukkan tangannya ke bejana, mengambil air kemudian berwudu dari bejana tersebut. Menunjukkan hal ini hukumnya boleh. Walam yarud Umar bin Abbas ba'san bi an yantadhih tabima yantadhihu min ghusl janabah. Dan Abdullah bin Umar, begitu pula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, berpendapat tidak mengapa dengan air yang tadih, yaitu yang terpercik, min ghusl janabah, dari mandi janabah. Jadi mandi janabah sekalipun dalam posisinya itu menghilangkan hukum junub dari seseorang, hukum janabah hadas seseorang, tapi bukan berarti air yang dipakai itu menjadi najis atau menyebabkan air yang dipakai menjadi air yang terkena air tersebut menjadi najis atau tidak bisa dipakai bersuci. Kata Ibn Abbas dan Umar, hukumnya tidak mengapa. Air percikan dari mandi janabah sekalipun masuk ke dalam bejana air yang sedang dipakai tidak mempengaruhi kesucian air tersebut. Karena berpendapat sebagian ulama bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa dipakai lagi. Begitu pula misalnya air wudu itu dikatakan air dzunub, air dosa. Maknanya air dosa ketika seorang berwudu Nabi mengkhabarkan idza ghassala wajhahu kharaja min wajhihi khathiyat kullu khathiatin nadara ilaiha bi ainihi ma'al ma aw ma akhir qatl ma wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khathiatin batashat yada ma'al ma aw ma akhir qatl ma ila akhir hadis. Nabi mengkhabarkan seorang yang berwudu ketika basuh wajahnya maka keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya bersama air wudu atau akhir air wudu yang menetes. Begitu pula ketika membasuh tangannya keluar dari tangannya semua dosa yang dilakukan oleh kedua belah tangannya bersama air wudu atau bersama air akhir tetesan air wudu. Dan sampai ketika membasuh kakinya, maka katanya air musta'mal tidak bisa dipakai untuk bersuci kembali. Dan itu pendapat yang marju, yang sahih seperti yang diisyaratkan dalam bab yang ke-9 ini. Tidak mengapa dengan percikan bekas air mandi janabah, begitu pula air wudhu. Dan dalam ini beliau menyebutkan beberapa hadis mausul. Kata beliau, haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'an Nabi qala haddatsana Fulay wa Fulay bin Humaid an al-Qasim wa al-Qasim bin Muhammad ibn Abi Bakar an Aisha Ummul Mu'minin رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Takhtalifu aydina fi tataqi. Tangan kami saling bersentuhan satu dengan yang lainnya ketika mandi. Dan hadis ini telah kita lalui bahwasanya boleh suami istri mandi janabah bersama-sama. Kemudian qala haddatsana Musaddad wa Ibnu Musarrah qala haddatsana Hammad an Hisham an Abi an Aisyah Hammad bin Zaid wa Hisham bin Urwah wa Abu Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasana janabah ghassala yadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mandi dari janabah beliau membasuh tangannya sebelum memulai mandinya. Dan ini merupakan perkara yang mustahab dan disunahkan membasuh kedua belah tangan sebelum mulai mandi janabahnya, sebelum mulai wudunya, bahkan sebelum mulai membersihkan fardnya. Akan tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Bahkan al-wudu sebelum mandi janabah pun hukumnya sunnah. Seandainya seorang berniat mandi janabah kemudian dia mandi dengan tanpa berwudu terlebih dahulu, dia basuh seluruh tubuhnya dengan niat mandi janabah, maka mandi janabahnya sah. Akan tetapi tentunya yang afdal yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah kita lalui bagaimana tata caranya. Qala haddatsana Abdul Walid Hisham ibn Abi Malik At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mina fil Hadis an Abi Bakar ibn Hafs Abdullah ibn Hafs an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة مثله. Sama dengan hadis yang pertama. Kemudian di akhir bab yang ke-9 beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Walid Hisham bin Abi Malik At-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah ibn man Hafid Ahsana Syu'bah ibn Hajjaj Abu siapa? Abu Bustam Amirul Mu'minin bil Hadith An Abdullah ibn Jabal qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ih yagtasilani min ina'in wahid. Zada Muslim wa Wahab an Syu'bah min al-janabah. Sama dengan makna hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anas bin Malik mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang dari istri beliau mandi bersama dari satu bejana. Min al-janabah, mandi dikarenakan janabah, dikarenakan junub. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.